الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من الضلالة والنار. فإنشاءالله kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan dan mengkaji apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa. Pada kesempatan sebelumnya telah kita dengarkan pasal yang baru Al-Ma'asi Tusqitul Karamah. Kemaksiatan-kemaksiatan akan menggugurkan kemuliaan seseorang. Telah kita dengarkan penjelasan dari beliau bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa. Setiap insan semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan semakin mendapatkan kemuliaan di sisinya. Dan sebaliknya, ketika seseorang bermaksiat menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla, maka dia pun akan hina, jatuh martabatnya di mata Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla akan menjatuhkan kedudukan dan martabatnya di sisi makhluk yang ada di bumi. Kemudian ketika insan ini tadi tidak lagi memiliki kemuliaan, dia menjadi manusia yang hina dina di tengah-tengah kaum manusia, kaumnya, masyarakatnya, maka dia pun hidup aswa'aish dengan kehidupan yang paling jelek. Tidak memiliki kebahagiaan, tidak merasakan kesenangan. Karena jatuhnya martabat dan kedudukannya, itu semua akan mendatangkan setiap kesedihan terkait dengan yang telah berlalu maupun yang akan datang. Sehingga kepedihan dan kesedihan tadi sungguh sangat besar, sungguh sangat berat rasanya dibandingkan dengan lezatnya kemaksiatan ketika seseorang melakukan kemaksiatan tersebut. Juga telah kita dengarkan, wa min a'zami ni'amillahi 'alal 'abdi, termasuk di antara nikmat Allah Azza wa Jalla yang agung atas hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat, mengharumkan nama baik seorang insan bainal alamin, di tengah-tengah manusia. Kata beliau selanjutnya, wa ya'la qadruhu, sehingga kedudukan hamba tersebut menjadi tinggi, martabatnya semakin tinggi karena sudah diangkat namanya, diharumkan nama baiknya oleh Allah Azza wa Jalla. Walihada khassa anbiya'ahu wa rusulahu min dhalika bima laisa li ghairihim. Maka oleh karena ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan para nabi dan rasulnya dari anugerah tadi, diharumkan namanya, ditinggikan martabatnya, bima laisa li ghairihim, yang hal tersebut tidak Allah Azza wa Jalla berikan kepada selain mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Shad ayat 45 dan 46, wadhkur 'ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Ya'qub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Artinya, wadhkur 'ibadana, ingatlah hamba-hamba kami, ingatlah utusan-utusan kami, Ibrahim, Ishak, dan Ya'qub. Naam, ayah atau kakek, ayah dan anaknya. Naam, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ya'qub. Ulil aidi wal absar, di mana ketiga nabi tadi, Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, demikian pula Nabi Ya'qub, ketiga-tiganya ulil aidi wal absar, memiliki amalan yang baik, memiliki amalan kebaikan, wal absar, dan juga memiliki pengetahuan, di mana ketiga nabi tadi, sang kakek, sang ayah, demikian pula sang anak, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Ya'qub, ketiga-tiganya mendakwahkan, menyeru kepada masyarakat, kepada umatnya, untuk mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, untuk mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketiganya memiliki pengetahuan, memiliki ilmu agama, mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat 46, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrodar. Sesungguhnya kami telah memilih mereka, membersihkan mereka, menganugerahkan kepada mereka dengan anugerah yang khusus. Nah, dzikrodar, yakni mereka senantiasa mendakwahkan dan mengingatkan umat dan masyarakatnya untuk mengingat kehidupan akhirat. Dan maksud dari ayat ini beliau jelaskan, ai khasasnahum bi khisisa, kami khususkan, kami berikan kekhususan kepada mereka, ya, dengan keistimewaan. Wa huwa dzikrul jamil alladzi yadhkuruna bihi fi hadzid dar, yakni baik namanya, namanya harum, penyebutan yang bagus, yang baik, yang mereka menyebut-nyebut dengannya fi hadidar, dalam kehidupan ini. Yakni Allah Azza wa Jalla harumkan ketiga nama nabi tadi, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, demikian pula Nabi Yaqub alaihimus salatu wassalam. Wa huwa lisanu sidqi alladhi sa'alahu Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Lisan yang baik, penyebutan zikir yang bagus, yang baik, itu adalah lisanu sidqi, lisan yang benar, lisan yang baik, lisan yang jujur. Alladhi sa'alahu Ibrahim, yang diminta, yang dimohon oleh Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, haitsu qala, ketika atau manakala Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84, waj'al li, dan jadikanlah untukku lisana sidqin, penyebutan yang baik, ya, nama yang harum, fil akhirin, pada generasi mendatang, generasi berikutnya. Tayyib. Wa qala subhanahu anhu an banihi, juga Allah Azza wa Jalla menghikayatkan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dengan pula terkait dengan anaknya, dalam surat Maryam ayat 50, wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim. Wa wahabna lahum, dan kami anugerahkan kepada mereka, mir rahmatina, rahmat kami. Wa ja'alna lahum lisana sidqin, dan kami jadikan untuk mereka nama yang harum, penyebutan yang baik. Naam. Aliyan, tinggi, mulia, harum. Ini merupakan permohonan doa dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa qala nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikra. Dalam surat Asy-Syarah ayat yang keempat. Dan kami angkat namamu, dan kami tinggikan namamu, dan kami harumkan penyebutan namamu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam diangkat nama baiknya, diharumkan namanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai orang-orang Yahudi pun mengakui kejujuran, keadilan ya yang dimiliki oleh Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wasalam. Mereka aman, mereka tidak khawatir, mereka merasa aman dari kalau seandainya Rasul alaihi salatu wasalam berkhianat ataukah bersifat curang. Sampai-sampai suatu hari ada di antara ahlul kitab yang mereka berselisih di sesama mereka, bukan mengadu kepada tokoh agama mereka, tapi malah mengadu agar Rasul alaihi salatu wasalam yang memutuskan, yang menghakimi. Karena mereka sadar kalau tokoh-tokoh mereka dalam bahasa kita menerima ya suap, ya menerima uang suap, kejujuran bisa dibeli di tengah-tengah mereka. Namun Rasul alaihi salatu wasalam terkenal ya seorang yang tidak menerima suap. Jangankan suap, ya sedekah saja tidak beliau makan, tidak beliau terima. Tayyib. Sehingga harum nama beliau alaihi salatu wasalam. Belum lagi kisah-kisah beliau yang lainnya yang semakin menambah harumnya nama beliau alaihi salatu wasalam. Ketika jalan menuju Ka'bah dikasih rintangan, dikasih kotoran, ya, beliau diganggu. Ternyata beliau ya tidak menanggapinya, tetap berjalan ya seolah-olah tidak ada kotoran, tidak ada yang mengganggunya. Sampai-sampai suatu hari ketika yang biasa mengganggu, biasa mengasih kotoran di jalan yang dilewati oleh Rasul alaihi salatu wasalam, ya sakit, dan Rasul pun ya mendapati ada sedikit perbedaan di hari ini, di hari tersebut. Dalam bahasa kita tumben, ini biasanya ada yang ngasih teletong, di sini enggak ada ini. Ya, biasanya ada yang ngasih kotoran kebu, di sini enggak ada ini. Akhirnya Rasul alaihi salatu wasalam pun mencari berita, mencari kabar. Ya. Mana Pak, siapa gitu? Kok tumben enggak kelihatan, enggak nongol. Ya. Akhirnya disampaikan kepada beliau bahwa Pak siapa tadi? Ya, qadarullah sedang sakit. Ya. Qadarullah sedang sakit. Mungkin masuk angin atau gimana ya, hujan-hujan ya buat-buat yang ganggu Rasul cari teletong, kotoran unta, kotoran kerbau, ya. Kehujan-hujanan, apa hujan-hujan, tayyib, kemudian masuk angin, itulah bahasanya. Nah, akhirnya Rasul alaihi salatu wasalam ya termasuk yang pertama kali menengok dan menjenguk orang tersebut. Tayyib. Sampai menjadikan orang tersebut pun naam, seingat saya, langsung bersyahadat masuk dalam agama Islam. Nah, demikian pula terkait dengan sifat-sifat beliau yang lainnya yang semakin menambah harumnya nama beliau dan semakin menambah tinggi nama baik Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa rafa'na laka dzikra, kami angkat namamu wahai Nabi, kami harumkan namamu wahai Nabi. Allah Azza wa Jalla yang mengharumkan namanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meninggikan nama baik Rasul alaihi salatu wassalam. Fa'atba'ur rusul lahum nasibun min dhalik. Maka para pengikut Rasul maupun Nabi, lahum nasibun min dhalik, mereka juga akan mendapatkan bagian dari anugerah tadi. Mereka-mereka yang mengikuti bimbingan Rasul, mereka-mereka yang mengikuti bimbingan para Nabi dan Rasul dengan tulus, dengan ikhlas, tayyib, semata-mata mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, diangkat namanya, diangkat martabatnya, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar, Uthman, Ali, dan sederetan para sahabat yang mereka bahkan ada yang dijamin masuk surga dalam keadaan mereka masih hidup. Ya. Kemudian juga generasi setelahnya yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, berpegang teguh dengan syariat Rasul, juga diangkat namanya, diharumkan namanya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, meskipun ya orang ini tadi dulunya orang yang jelek. Nah, siapa itu yang dulunya perampok atau perompak katanya? Yang dulunya perampok kemudian masuk Islam menjadi ulama, siapa? Fudail bin Ayyam. Ya. Ketika dia masih menjadi orang yang jelek, ya, terkenal akan kejelekannya. Nah, namun ketika Fudail bin Ayyam ini tadi kemudian masuk Islam dan mendalami agama Islam dan mengamalkannya semata-mata ikhlas karena mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha, akhirnya nama beliau pun diangkat ya oleh Allah Azza wa Jalla, martabatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian beliau dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang baik, sebagai orang yang alim, ya, sampai juga dikenal oleh masyarakat generasi-generasi setelahnya, Fudail bin Iyad, sampai masa kita sekarang ini juga kita mengenal, ya, mengetahui keharuman nama baik dari beliau, rahimahullahu ta'ala. Sehingga siapa saja yang berpegang teguh, yang mengikuti bimbingan para nabi dan rasul, mereka akan mendapatkan bagian dari anugerah tadi. Akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, akan diangkat martabatnya, akan diharumkan namanya, akan ditinggikan nama baiknya. Bihasabi mirathihim min ta'atihim wa mutaba'atihim. Sesuai dengan bagian yang mereka laksanakan, yang mereka kerjakan dari ketaatan dan mengikuti syariat Rasul alaihi salatu wassalam. Wa kullu man khalafahum, dan siapa saja yang menyelisihi para nabi dan rasul, siapa saja yang bermaksiat kepada para nabi dan rasul, fatahu min dhalika, maka akan luput dari orang tersebut ya anugerah yang telah disebutkan tadi. Bihasabi mukhalafatihim wa ma'siyatihim, sesuai dengan ya penyelisian dan kadar kemaksiatan yang mereka perbuat. Al jaza'u min jinsil amal, ya, balasan hukuman setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan ya perbuatannya. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimakumullah, sehingga pas judul yang disebutkan tadi bahwa al-ma'asi tusqitul karamah. Kemaksiatan-kemaksiatan akan menggugurkan kemuliaan yang dimiliki oleh seseorang. Sebaliknya, at-ta'ah, ketaatan akan menjadikan ya tinggi nama baik kemuliaan seseorang. Nah, kemudian pasal berikutnya al-ma'siyah mujlibatun lizam. Kemaksiatan akan mendatangkan celaan. Kemaksiatan akan mendatangkan celaan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa min uqubatiha, dan diantara akibat balasan dari perbuatan maksiat, annaha taslubu sahibaha asma'al madhi wasyaraf, bahwa kemaksiatan akan melecuti dari pelakunya asma'al madhi wasyaraf, nama-nama ya pujian, kehormatan, dan nama-nama kemuliaan. Jadi gelar-gelar yang baik, gelar-gelar yang mulia itu langsung akan rontok, akan terlucuti dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Sebaliknya, wa taksuhu asma'a dzami was-sighar, kemaksiatan akan mengenakan, memakaikan kepada pelakunya dengan gelar-gelar yang jelek, nama-nama yang mengandung celaan, wasigor, dan gelar-gelar yang menghina, merendahkan. Nah, fatasulubuhu ismal mu'min, kemaksiatan itu akan melucuti dari pelakunya gelar dari seorang mukmin. Dulunya seorang mukmin, ya sekarang menjadi pelaku maksiat. Walbir, kebaikan. Dulunya orang baik, sekarang jadi orang yang jelek. Walmuhsin, orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Dulu berbuat kebaikan, sekarang berbuat kemaksiatan. Walmuttaqi, akan melucuti ya gelar atau nama sebagai orang yang bertakwa. Dulunya sebagai orang bertakwa, sekarang orang yang naam bermaksiat. Walmuti, orang yang taat. Walmunib, orang yang kembali ke jalan Allah Azza wa Jal. Walwali, seorang yang menjadi wali Allah Azza wa Jalla. Karena wali Allah Azza wa Jalla adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang bermaksiat, maka gelar wali Allah Azza wa Jalla tadi akan luntur, akan hilang ya, menjadi gelarnya berubah wali syaitan. Wal wara, seorang yang menjaga diri dari perkara yang belum jelas, yang masih syubhat. Wasoleh, orang yang soleh, orang yang baik. Wal'abid, orang yang beribadah. Wal'khaif, orang yang takut dari adab Allah Azza wa Jal. Wal'awwab, orang yang banyak bertaubat, ya banyak kembali ya ke jalan Allah Azza wa Jalla. Wa tayyib, orang yang baik. Wal apa ini? Murdi. Tayyib. Wal murdi, yani murtada, orang yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla, menjadi orang yang dimurkai. wa nahwiha dan yang semisalnya. Jadi nama-nama tadi, gelar-gelar yang baik tadi, semuanya akan rontok, semuanya akan lenyap, semuanya akan terlututi dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi kata beliau tadi bahwa kemaksiatan akan menjadikan pelakunya hilang dari mendapatkan dan memiliki gelar-gelar yang baik, nama-nama yang mulia, sehingga dia akan kehilangan nama-nama yang telah disebutkan tadi. Yang terakhir adalah al-mardiyu, yang diridhai, sehingga menyebabkan dia pun berubah gelarnya, mendapatkan murka dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau selanjutnya, wataksuhu ismal fajir. Sebaliknya, kemaksiatan akan memakaikan kepada pelakunya nama ataukah gelar al-fajir wal-asi. Ya, antara al-fajir dengan al-asi yang mirip, pelaku maksiat. Nah, orang yang melanggar, orang yang bermaksiat. Wal-mukhalif, orang yang menyelisihi, ini juga mirip, orang yang melanggar. Wal-musi, wal-mufsid, orang yang berbuat kejelekan, orang yang membuat kerusakan. Wal khabith, orang yang jelek, yang kotor. Wal mashut, orang yang dimurkai, orang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal. Wal zani, orang yang berbuat zina. Wal sariq, orang yang mencuri. Wal qatil, orang yang membunuh. Wal kadzib, orang yang dusta. Wal khain, orang yang berkhianat. Wal luti, orang yang melakukan ya penyimpangan seksual. Tayyib. Melakukan perbuatan masyarakat Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Wa qati'ar rahim, orang yang memutus hubungan silaturrahim. Wal ghadir, orang yang ingkar janji. Naam. Wa amthaliha, dengan pula sebutan-sebutan ataukah gelar-gelar yang semisalnya yang akan dikenakan oleh kemaksiatan terhadap pelakunya. Fahadi asma'ul fusuq, kata beliau selanjutnya, maka ini semuanya merupakan nama-nama kefasikan, nama-nama kemaksiatan, nama-nama penyimpangan dan pelanggaran. Padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, bi'salismul fusuqu ba'dal iman, sejelek-jelek nama adalah kefasikan setelah orang itu beriman, setelah gelar keimanan. Sejelek-jelek gelar setelah keimanan adalah gelar kefasikan. Ya. Sehingga ketika seorang itu dikatakan fasik, berarti dia mendapatkan julukan yang sangat jelek, mendapatkan gelar yang sangat jelek. Di mana gelar kefasikan ini tadi, gelar kemaksiatan dan pelanggaran serta penyimpangan tadi, alladhi yujibu ghadabat tayyan, akan mengharuskan adanya kemurkaan dari ad-dayyan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, ad-dayyan mengharuskan ya murka Allah Azza wa Jalla tertuju kepadanya, terarah kepadanya dan menimpanya. wa dukhulan niran, mengharuskan untuk dia masuk ke dalam neraka. Wa aisha al-khuzi wal-hawan, mengharuskan dia hidup dalam keadaan al-khuzi, yani rendah, wal-hawan dan hina. Tayyib, rendah, hina. Wa tilka asma tujibu ridha rahman, sedangkan nama-nama tadi mengharuskan adanya ridho, mendatangkan ridho dari Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama mana yang dimaksud? Yani nama-nama yang disebutkan di awal. Seorang mukmin, seorang yang baik, yang itu semuanya akan luntur, akan hilang, terlucuti dengan kemaksiatan. Lah, nama-nama yang tadi asalnya orang mukmin, orang yang baik, orang yang berbuat baik, orang yang bertakwa, orang yang taat, ila akhirih. Nama-nama baik tersebut mengharuskan ya akan mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Wa dukhulal jannah, mengharuskan untuk pelakunya masuk ke dalam jannah-jannah, surga-surga Allah Azza wa Jalla. Wa tujibu syarafal musamma biha ala sa'iri an'a'al insan, dan juga mengharuskan ya pelakunya, orang yang melakukan hal-hal yang baik tadi, tayyib, syarafal musamma biha, menjadi mulia, mendapatkan gelar dengan kemuliaan tadi. Ala sa'iri na'al insan, di atas seluruh jenis dari manusia yang ada. Orang yang taat tentu saja dia lebih baik daripada yang selainnya. Orang yang menyambung hubungan silaturahim, dia tentu saja lebih baik daripada yang lainnya. Orang yang banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tentu saja dia lebih baik daripada yang lainnya. Sa'iru na'il insan, dibandingkan seluruh jenis manusia yang ada. Sehingga kata beliau selanjutnya, falaulam yakun fi uqubatil ma'siyah, kalau seandainya akibat dan balasan dari kemaksiatan itu tidak ada, tidak lain, tidak bukan, illa istihqaqu tilkal asma, kecuali satu saja, yakni orang itu, pelakunya tersebut layak, pantas, berhak untuk mendapatkan gelar-gelar jelek tadi. Wa mujibatuha, dan konsekuensi-konsekuensi berikutnya, la kana fil aqli nahin anha, niscaya pada akal sehat seseorang ada sesuatu yang akan melarang dirinya dari berbuat kejelekan tersebut. Ini kalau seandainya digambarkan, tidak ada balasan dari kemaksiatan, tidak ada hukuman dari pelaku maksiat, cuma satu saja. Dia mendapatkan gelar jelek, kemudian dia akan mendapatkan konsekuensi kejelekan berikutnya. Kalau digambarkan cuma satu ini saja, itu sudah cukup dikatakan seorang hamba, akal sehatnya, ya, ada sesuatu yang bisa menghalangi dirinya dari melakukan kemaksiatan. Walau lam yakun fi thawabit ta'ah, kemudian sebaliknya, kalau seandainya di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya tidak ada balasan, tidak ada anugerah ya dari Allah Azza wa Jalla kepada ketaatan, orang yang melakukan ketaatan, illal fawzu bitilkal asma, kecuali satu saja, yakni orang yang taat, orang yang berbuat kebaikan tadi akan sukses, beruntung, senang, bitilkal asma, dengan gelar-gelar yang baik tadi, julukan-julukan yang bagus tadi. Wa mujibatuha, demikian pula konsekuensi-konsekuensi baik berikutnya, la kana fil aqli amirun biha, niscaya itu sudah cukup untuk menjadikan pada diri, pada akal seseorang ya, pada dirinya terdapat sesuatu yang mendorong memerintahkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Nah, namun ternyata tidak. Terkait dengan kemaksiatan itu banyak sekali mudharat dan mafsadatnya, kejelekan dan balasan jeleknya. Ya, demikian pula terkait dengan ketaatan itu juga tidak cuma satu saja anugerah balasan yang Allah Azza wa Jalla persiapkan. Ya. Sehingga beliau pun menyebutkan walakin la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'a. Akan tapi tidak ada sesuatu, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalangi lima a'ta terkait dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan. Wala mu'tiya lima mana'a, tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberi kepada siapa saja yang dihalangi, ditahan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala muqarrib lima ba'ada, tidak ada yang mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla bagi siapa saja yang sudah dijauhkan. Wala mub'ad liman qarraba, dan tidak ada yang mampu untuk menjauhkan dari Allah Azza wa Jalla bagi siapa saja yang telah didekatkan, ya, dengan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha, dalam surat Al-Hajj ayat 18. Siapa saja yang dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada seorang pun yang memuliakan dia. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melakukan apa saja yang dikehendaki dan diinginkannya. Sehingga kesimpulannya, ma'asyiral muslimin ayyuhal hadirun rahimakumullah wa barakallahu fikum, bahwasanya kemaksiatan akan mendatangkan celaan bagi pelakunya. Ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.